Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6. Mulai halaman 182. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Tingkat ketiga, tingkat orang-orang yang terlepas. Aku maksudkan dengan terlepas itu selamat saja, tanpa bahagia dan menang. Mereka itu suatu kaum yang tiada berbuat pelayanan, lalu dicabut azab dari mereka. Dan tiada berbuat keteledoran, lalu mereka diazabkan. Dan serupalah bahwa ini adalah keadaan orang-orang gila dan anak-anak kecil dari orang-orang kafir, orang-orang yang kurang akal dan orang-orang yang tidak sampai dakwah agama pada mereka di pinggir-pinggir negeri. Dan mereka hidup dalam kedunguan dan tiada bermakrifah, maka tiada bagi mereka itu makrifah, tiada memungkiri, tiada taat dan tiada maksiat, maka tiada jalan yang mendekatkan mereka dan penganiayaan yang menjauhkan mereka. Maka mereka itu tidak dari penduduk surga dan tidak dari penduduk neraka. Akan tetapi mereka itu ditempatkan pada suatu tempat di antara dua tempat dan pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan yang disebutkan oleh agama namanya Al-A'raf. Al-A'raf, menurut Mujahid, suatu hijab antara surga dan neraka. Dan benteng yang mempunyai pintu. Dan menurut Huzaifah, ialah benteng antara surga dan neraka. Ittihad, halaman 564, jilid 8. Dan penempatan suatu golongan dari makhluk pada Al-A'raf itu diketahui dengan yakin dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan dari nur i'tibar. Adapun hukum atas diri sesuatu, seperti umpama hukum bahwa anak-anak kecil adalah sebagian dari mereka, maka ini adalah sangkaan, dan tidak dengan diyakini. Dan melihat kepadanya dengan sungguh-sungguh ialah pada alam nubuah atau alam kenabian. Dan jauhlah untuk dapat mendaki kepadanya tingkat para wali dan ulama. Dan hadis-hadis mengenai anak-anak kecil juga bertentangan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tatkala mati sebagian anak-anak kecil, burung dan dari burung surga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantah yang demikian dan bersabda, "Di mana engkau tahu?" Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pertanyaan keraguan itu amat banyak pada tempat ini. Kemudian tingkat keempat, tingkatan orang-orang yang menang. Mereka ialah orang-orang arif atau berilmu ma'rifat, bukan orang-orang yang bertaklid atau orang-orang yang menuruti tanpa dalil. Mereka itu orang-orang mukarrabin yang terdahulu. Sesungguhnya orang-orang yang bertaklid, walaupun secara keseluruhan memperoleh kemenangan dengan memperoleh tempat dalam surga adalah dia termasuk orang-orang Ashabul Yamin. Dan mereka itu ialah orang-orang Mukarrabin atau yang dekat dengan Allah. Dan apa yang ditemui mereka itu melewati batas penjelasan. Dan kadar yang mungkin menyebutkan ialah apa yang diuraikan oleh Al-Quran. Maka tiadalah sesudah penjelasan Allah itu penjelasan lagi. Dan yang tidak mungkin diperkatakan pada alam ini adalah yang disimpulkan oleh firman Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsam ma'ukhfiya lahum min qurratin a'yun. Artinya, seorang pun tiada mengetahui cahaya mata yang disembunyikan untuk mereka. Surat As-Sajdah ayat 17. Dan firman Allah Azza wa Jalla, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah tergores pada hati manusia. Dan orang-orang yang berilmu marifah atau orang-orang arifin, yang menjadi tuntutan mereka ialah keadaan itu, yang tiada tergambar akan tergores pada hati manusia di alam ini. Adapun bidadari, istana, buah-buahan, susu, madu, khamar, pakaian, dan gelang, mereka itu sesungguhnya tiada loba kepadanya. Jikalau diberikan kepada mereka barang-barang tersebut, niscaya mereka tiada merasa puas dengan barang-barang itu. Dan tiada yang mereka cari selain kelezatan memandang pada wajah Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Itulah penghabisan kebahagiaan dan kesudahan kelezatan. Dan karena itulah ditanyakan kepada Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha, bagaimana kegemaran engkau kepada surga? Ia menjawab, tetangga, kemudian negeri. Maka mereka adalah kaum yang disibukkan oleh kecintaan kepada yang punya negeri, tidak kepada negeri dan perhiasannya. Bahkan dari tiap-tiap sesuatu yang lain. Sehingga dari diri mereka itu sendiri, contohnya ialah contoh orang-orang yang rindu, yang mengikuti keinginannya dengan yang dirinduinya, yang sempurna cita-citanya dengan memandang pada wajah yang dirindui dan dipikir padanya. Ia adalah dalam keadaan tenggelam yang lupa kepada dirinya. Ia tidak merasakan apa yang menimpa pada badannya. Dan diibaratkan dari keadaan ini bahwa orang itu telah lenyap dari dirinya. Artinya, orang itu telah tenggelam dengan yang lain. Dan semua cita-citanya menjadi satu cita-cita, yaitu yang dicintainya. Dan tidak tinggal lagi padanya keleluasaan bagi yang tidak dicintainya. Sehingga ia berpaling kepada yang dicintainya itu, tidak kepada dirinya dan yang lain dari dirinya. Keadaan ini ialah menyampaikan pada akhirat kepada cahaya mata yang tiada tergambar bahwa akan tergores pada alam ini atas hati manusia. Sebagaimana tiada tergambar bahwa akan tergores rupa warna-warna dan bunyi-bunyian atas hati orang tuli dan orang buta. Kecuali terangkat atau terbuang hijab atau dinding daripada pendengaran dan penglihatannya. Maka ketika itu, baru ia mengetahui keadaannya. Dan ia mengetahui dengan pasti bahwa tiada akan tergambar, tergores di hati bentuknya sebelum itu. Dunia itu menurut sebenarnya adalah hijab. Dan dengan terangkatnya, terbukalah tutup. Maka ketika itu, diketahui rasa hidup yang baik. Dan bahwa negeri akhirat itu adalah hidup. Jikalau mereka mengetahuinya. Maka sekedar ini, mencukupilah pada penjelasan pembagian tingkat-tingkat atas perbuatan kebaikan. Dan Allah kiranya mencurahkan taufik dengan kasih sayangnya. Penjelasan tentang apa yang menjadi besarlah dosa-dosa kecil. Ketahuilah kiranya bahwa dosa kecil akan menjadi besar dengan beberapa sebab. Di antaranya, berkekalan dan selalu berbuat dosa kecil itu. Dan karena itulah dikatakan, tiada dosa kecil bila berkekalan dikerjakan, dan tiada dosa besar bila dimintakan ampun. Maka satu dosa besar yang putus-putus dan tidak diikuti oleh dosa besar yang seperti itu, jikalau tergambarlah yang demikian, niscaya kemaafan daripadanya adalah lebih banyak harapan daripada dosa kecil yang selalu dikerjakan hamba. Contohnya, yang demikian itu ialah tetesan-tetesan air yang jatuh dari atas, yang jatuh di atas batu secara berturut-turut. Maka tetesan-tetesan itu akan membekas pada batu itu. Dan kadar itu dari air tadi, jikalau dituangkan satu kali atas batu itu, niscaya tiada akan membekas. Dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang baik ialah yang terus menerus walaupun sedikit. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Segala sesuatu itu dicari penjelasannya dengan lawannya. Dan kalau yang bermanfaat dari amal itu ialah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit, maka yang banyak, yang terputus-putus itu sedikit manfaatnya pada penyinaran hati dan penyuciannya. Maka karena itulah, yang sedikit dari kejahatan, apabila berkekalan dikerjakan, niscaya besarlah pembekasannya pada menggelapkan hati. Kecuali bahwa dosa besar itu sedikitlah tergambar bahwa diserbu kepadanya dengan tiba-tiba, tanpa ada hal-hal yang mendahului dan yang menyambungi dari sejumlah dosa-dosa kecil. Maka sedikitlah orang berzina itu berzina dengan tiba-tiba, tanpa ada bujukan dan pendahuluan-pendahuluan. Dan sedikitlah terjadi pembunuhan dengan tiba-tiba, tanpa ada pertentangan yang mendahului dan permusuhan. Maka setiap dosa besar itu dikelilingi oleh dosa-dosa kecil yang mendahului dan yang menyambungi. Dan jikalau tergambarlah suatu dosa besar sendirian dengan tiba-tiba dan tidak disetujui untuk diulangi kembali, niscaya kadang-kadang adalah kemaafan padanya lebih besar harapan daripada dosa kecil yang dikerjakan selalu oleh manusia sepanjang umurnya. Di antara sebab-sebab itu, ialah ia memandang kecil dosa tersebut. Sesungguhnya dosa itu, manakala dipandang besar oleh hamba Allah pada dirinya, niscaya menjadi kecil pada sisi Allah Ta'ala. Dan manakala dipandang kecil, niscaya menjadi besar pada sisi Allah Ta'ala. Karena memandang besar itu akan menimbulkan lari hati daripadanya dan bencinya kepada dosa tersebut. Dan larinya hati itu akan mencegah dari sangat membekasnya pada hati. Dan memandangnya kecil akan dosa itu menimbulkan kejinakan hati kepadanya. Dan yang demikian itu mengharuskan kesangatan bekas pada hati. Dan hatilah yang dicari penyinarannya dengan taat. Dan yang diawasi ialah penghitaman hati dengan kejahatan-kejahatan. Dan karena itulah, tiada disiksa dengan apa yang berlaku padanya dalam kelalaian. Karena hati itu tiada membekas dengan apa yang berlaku dalam kelalaian. Dan disebutkan pada hadis, orang mukmin itu memandang dosa seperti gunung di atasnya. Ia takut akan jatuh ke atas dirinya. Dan orang munafik itu memandang dosanya seperti seekor lalat yang lalu di atas hidungnya, lalu diusirnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Haris bin Suaid. Setelah mereka mengatakan bahwa dosa yang tidak akan diampunkan ialah, kata hamba Allah, mudah-mudahan setiap dosa yang aku kerjakan ialah seperti ini. Sesungguhnya dosa itu besar pada hati seorang mukmin. Ialah karena diketahuinya akan keagungan Allah. Maka apabila ia memandang kepada besarnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah, niscaya ia memandang yang kecil itu besar. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada sebagian para nabinya, janganlah engkau memandang kepada sedikitnya hadiah atau pemberian, dan pandanglah kepada besarnya yang menganugerahkan pemberian itu. Dan janganlah engkau memandang kepada kecilnya kesalahan, dan pandanglah kepada kebesaran siapa yang engkau hadapi dengan kesalahan itu. Dengan ibarat ini, setengah orang-orang arifin mengatakan bahwa tiada dosa kecil, akan tetapi setiap yang menyalahi, maka itu dosa besar. Seperti itu juga sebagian para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang tabi'in atau para pengikut sahabat, sesungguhnya kamu mengerjakan amal perbuatan di mana pada matamu itu lebih halus dari rambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya sebagian dari yang membinasakan. Karena makrifah pada sahabat dengan keagungan Allah itu lebih sempurna, maka dosa-dosa kecil pada mereka dikaitkan kepada keagungan Allah Ta'ala, niscaya termasuk sebagian dosa besar. Dengan sebab inilah, menjadi besar pula pada orang-orang yang berilmu apa yang tidak besar pada orang-orang bodoh, dan terlewat pada orang-orang awam hal-hal yang tidak akan terlewat yang seperti itu pada orang yang arif. Karena dosa dan penyalahan itu menjadi besar menurut kadar makrifah orang yang berbuat yang menyalahi tersebut. Di antara sebab-sebab itu ialah gembira dengan dosa kecil, senang dan merasa bangga dengan dosa kecil tersebut, dan menyiapkan kemantapan dari yang demikian itu sebagai suatu nikmat, dan lalai dari adanya itu menjadi sebab kesengsaraan. Maka, manakala mengeras manisnya dosa kecil pada seseorang hamba, niscaya dosa kecil itu menjadi besar, dan membesarlah bekasnya pada penghitaman hatinya. Sehingga, sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang berbuat dosa itu, ada yang menerima pujian dengan dosa dan merasa bangga, karena bersangatan gembiranya dengan melakukan dosa tersebut. Seperti orang itu mengatakan, apakah Anda tidak melihat bagaimana aku mengoyak-ngoyakkan kehormatannya? Dan orang yang berdebat mengatakan dalam perdebatannya, Apakah engkau tidak melihat bagaimana aku mengajaknya? Bagaimana aku menyebutkan keburukan-keburukannya sehingga aku memalukannya? Bagaimana aku memandang enteng kepadanya? Dan bagaimana aku kacaukan perkataan terhadapnya? Orang yang bermuamalah atau melakukan perhubungan dalam perniagaan mengatakan, apakah Anda tidak melihat bagaimana aku melakukan barang palsu kepadanya? Bagaimana aku menipunya? Bagaimana aku melakukan tipu daya pada harta? Bagaimana aku membuatnya menjadi goblok? Maka contoh tadi dan yang serupa dengan itu, dosa-dosa kecil menjadi dosa besar. Dosa-dosa itu sesungguhnya membinasakan. Dan apabila didorongkan hamba kepadanya, dan setan menang pada membawanya kepada dosa itu, maka seyogialah dia itu berada dalam malapetaka dan kesedihan, disebabkan menangnya musuh atas dirinya, dan disebabkan jauhnya daripada Allah Ta'ala. Maka orang sakit yang merasa gembira dengan pecah cangkirnya, yang di dalamnya ada obat, sehingga ia merasa terlepas dari kepedihan meminumnya. Niscaya, hal ini tidak ada harapan akan sembuh. Di antara sebab-sebab itu, ia memandang enteng dengan ditutupkan oleh Allah kekurangannya, kesantunan Allah kepadanya, dan ditanggungkan oleh Allah akan dirinya. Ia tidak tahu bahwa Allah menangguhkan itu adalah sebagai kutukan, supaya bertambah dengan ketangguhan tersebut sebagai dosa. Lalu ia menyangka bahwa ketetapannya dan perbuatan maksiat adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka yang demikian itu karena ia merasa aman dari rencana Allah dan bodohnya dengan tempat-tempat terperdaya pada jalan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ قَصْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Artinya, mereka mengatakan dalam hati mereka, mengapa Allah tidak mengazabkan kita karena perkataan kita itu? Cukuplah untuk mereka neraka jahanam. Mereka masuk ke situ dan itulah tempat yang amat buruk. Surat Al-Mujadalah ayat 8. Di antara sebab-sebab itu, bahwa ia mengerjakan dosa itu dan dilahirkannya dengan menyebutkannya sesudah dikerjakan. Atau dikerjakannya pada tempat yang dapat disaksikan orang lain. Maka yang demikian itu sesungguhnya penganiayaan daripadanya kepada yang ditutupkan oleh Allah, yang telah diturunkannya tirai itu atasnya, dan menggerakkan kepada kegemaran kejahatan pada siapa yang diperdengarkan akan dosanya atau dipersaksikan akan perbuatannya. Maka kedua macam ini adalah penganiayaan yang bercampur kepada penganiayaannya. Maka beratlah penganiayaan itu dengan demikian. Jikalau bertambahlah kepada yang demikian itu penggemaran kepada orang lain padanya, dan membawa orang lain kepadanya, dan menyiapkan sebab-sebab bagi yang demikian, niscaya jadilah itu penganiayaan keempat, dan menjadi kecilah hal yang demikian. Dan pada hadis disebutkan, setiap manusia itu dimaafkan, kecuali orang-orang yang mengatakan dengan suara keras. Salah seorang mereka tidur atau bermalam di atas dosa yang telah ditutupkan oleh Allah Ta'ala. Lalu pada pagi hari Ia menyingkapkan yang ditutupkan Allah itu, dan ia memperkatakan tentang dosanya. Diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah. Fahamilah ini. Karena di antara sifat-sifat Allah dan nikmat-Nya ialah melahirkan atau menampakkan yang bagus dan menutupkan yang kecil. Dan ia tidak merusakkan yang tertutup itu. Maka melahirkannya atau menampakkannya adalah kufur bagi nikmat tersebut. Setengah mereka mengatakan, jangan engkau berbuat dosa kalau telah terjadi dan tidak dapat dielakkan, maka janganlah engkau menggalakkan orang lain kepadanya. Maka engkau menjadi berbuat dua dosa. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Al-munafikuna wal-munafikatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Artinya, orang-orang yang munafik laki-laki dan orang-orang yang munafik perempuan, satu dengan yang lain sebangsa atau sama. Mereka menyuruh membuat yang salah dan melarang membuat yang baik. Surat At-Taubah ayat 67. Setengah orang salaf atau orang-orang terdahulu mengatakan, tiadalah manusia membinasakan kehormatan saudaranya yang lebih besar daripada menolongnya kepada perbuatan maksiat. Kemudian dipermudahkan perbuatan maksiat tersebut kepada saudaranya itu. Di antara sebab-sebab itu, bahwa yang berbuat dosa itu adalah orang yang berilmu atau orang alim yang diikuti orang. Maka apabila diperbuatnya, di mana dilihat orang yang demikian itu daripadanya, niscaya besarlah dosanya. Seperti orang alim itu memakai sutra, mengendarai kendaraan yang beremas, mengambil harta subhat atau harta yang diragukan halalnya dari raja-raja, datangnya kepada raja-raja, pulang perginya kepada raja, menolong raja-raja itu dengan membiarkan perbuatan mungkar dikerjakannya, melancarkan lidah memperkatakan kehormatan orang, melampaui batas dengan lidah nada perdebatan dan maksudnya memandang rendah orang itu, menyibukkan diri dengan ilmu yang maksudnya ialah kemegahan, seperti bertengkar dan berdebat. Maka semua yang tersebut itu adalah dosa yang akan dituruti orang berilmu itu di atas dosa-dosa tersebut. Maka matilah orang berilmu itu dan tinggallah kejahatannya berterbangan di alam ini dalam masa yang panjang. Maka amat baiklah bagi orang yang apabila ia mati, lalu matilah dosa-dosanya bersamanya. Pada hadis disebutkan, barang siapa membuat suatu sunnah yang jahat, maka atas dirinya sendiri dosanya dan dosa orang yang mengerjakan sunnah tersebut tiada akan kurang dari dosa mereka sedikitpun. Diriwayatkan Muslim dari Jarir bin Abdullah. Allah Ta'ala berfirman, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Artinya, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Surat Yasin ayat 12. Bekas-bekas itu ialah apa yang menyambung dari perbuatan-perbuatan sesudah selesainya perbuatan itu dan yang mengerjakannya.